Yo yo yo, terima kasih ya bosku sudah mampir di channel AMK Audio Channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya kita kedepannya lebih semangat lagi bikin video klip unofficial dari DJ terbaik, terslow, pokoknya yang asik-asik dan enak-enak yang buat kita jadi lebih semangat untuk menghadapi kegiatan sehari-hari kita. Terima kasih bosku.